كنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله. Mempelajari tauhid merupakan satu kewajiban fardu ain, karena memang Allah menciptakan jin dan manusia untuk bertauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kata Ibnu Katsir, ay liwahiduni, agar mereka mengesakan aku. Lawan dari tauhid adalah asyirku. Para ulama mengatakan, la yu'rafu syai'u illa bididdih. Tidaklah sesuatu bisa dipahami, bisa dikenal dengan baik, kecuali dengan lawannya, ya, dengan lawannya. Nah, sekarang kita setelah membahas yaitu bab fadlu tauhid dan juga bab man haqqaqat tauhid dakhalal jannah, masuk bab yang baru sekarang yaitu qalal muallifu rahimahullah babun al khaufu minasyirki. Ya, bab takut dari kesyirikan, yaitu takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Tentu pertama kita akan bacakan, ya, kita dengarkan bersama matan dari Kitab Tauhid sebelum kita mendengarkan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, karena memang kita sedang membahas Al-Qawlul Mufid ala Kitab Tauhid, ya, membahas Al-Qawlul Mufid ala Kitab Tauhid. Wa qawlullahi azza wa jalla innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa qala al-Khalil alaihi salam wajdubni wa baniya an na'budal asnam. Wa fil hadith akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar fa su'ila anhu fa qala ar-riya. Wa 'an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Rawahu al-Bukhari. Wa li Muslimin an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laqiya Allah la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhalan nar. Ini adalah, ya, matan sebelum masail. Yang terjemahannya adalah bab takut dari kesyirikan. Ya. Yaitu takut terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Dan firman Allah Azza wa Jalla, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dalam surat An-Nisa 116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni, ya, orang yang meninggal menyekutukan Allah dengan sesuatu dan mengampuni dosa. Nah, di sini nanti selain dari syirik ada juga makna di Ibnu Syekh Utsaimin, yaitu yang lebih ringan dari syirik, ya, bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan berkata, Al-Khalil alaihi salam, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim 35, wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anakku dari menyembah patung. Ya. Kemudian wa fil hadis, dalam satu hadis ya, Nabi bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan, apa yang aku khawatirkan pada kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, lalu ditanya tentang syirik kecil, faqalah, beliau menjawab, ar-riya, yaitu riya. Ya. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala. Kemudian beliau setelah menyebut satu hadis ya, tanpa menyebut di sini hadis siapa dan juga riwayat siapa. Kemudian menyebut hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar, rawahul Bukhari. Barang siapa yang mati sementara dia menyeru kepada selain Allah sebagai niddan, tandingan, maka dia masuk neraka. Rawahul Bukhari. Kemudian membawa hadis riwayat Muslim dari Jabir, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man laqiyallah la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka dia masuk ke dalam surga. Wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa berjumpa Allah dengan menyekutukannya dengan sesuatu, maka dia masuk neraka. Ya. Ini adalah matannya. Ya, matannya. Kemudian nanti kita dengarkan yaitu syarahnya. Ya. Di mana matan yang beliau bawa dari ayat surat An-Nisa 116, surat Ibrahim ayat 35, kemudian hadis, ya, hadis tersebut adalah, ya, hadis saya catat di sini, hadis Mahmud bin Labid Al-Ansari, ya, di Sahih Al-Syaikh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Ya. Dan juga oleh Ibnu Hajar, ya, dikatakan sanadnya hasan. Ya. Yaitu hadis Mahmud bin Labid Al-Ansari. Kemudian berikutnya adalah hadis Abdullah ibnu Mas'ud. Ya. Abdullah ibnu Mas'ud. Yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Pada nomor 1238 atau juga 1256. Ya. Kemudian membawa hadis Jabir yang diriwayatkan Imam Muslim dan juga hadis Anas, ya, riwayat Imam Muslim dan juga hadis Anas, Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, ini dalam bab al-khauf minasyirki, ya. Sekarang para jemaah perhatikan bagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah sebagai pensyarah, ya. Berkata beliau rahimahullah, munasabatul bab lil babaini qablahu. Ya. Kesesuaian bab ini dengan bab yang sebelumnya. Maksudnya apa? Hubungan. Jadi memang muallif, penulis, ya, selalu berusaha untuk menyusun bab, bab demi bab, itu ada rangkaiannya, ada hubungannya. Nah, kata beliau, fil babil awal dzakaral muallif rahimahullah tahqiqut tauhid. Pada bab yang pertama, penulis semoga Allah merahmatinya menyebutkan tentang tahqiqut tauhid, yaitu orang yang merealisasikan tauhid, mewujudkan tauhid. Ya. Wa fil bab atsani dzakara anna man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bi ghairi hisab wala adzab. Adapun pada bab yang kedua, beliau menyebutkan barang siapa yang mewujudkan, merealisasikan tauhid, maka dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Wasallasa bihadzal bab rahimahullahu taala, dan beliau menulis bab yang ketiga dengan bab ini, yaitu bab takut kepada kesyirikan, para jemaah. Yang sebelumnya adalah dijelaskan tentang keutamaan tauhid. Ya. Kalau sebenarnya bab pertama di situ adalah keutamaan tentang tauhid, ya, tentang tauhid. Yang kedua, atau di sini kitab tauhid, kemudian bab fadlut tauhid, kemudian man haqqaqat tauhid. Baru yang ketiga ini, tentu ada hubungannya, ya. Nah, kemudian beliau memberikan alasan, li'annal insana yara annahu qad haqqaqat tauhida wa huwa lam yuhaqqiqhu. Karena seseorang itu, sesungguhnya seseorang, dia menilai dirinya, melihat dirinya bahwa dia sudah mewujudkan tauhid, telah merealisasikan tauhid, padahal pada hakikatnya dia belum. Ya, dia belum merealisasikan tauhid. Nah, perhatikan di sini, ya. Walihada qala ba'dus salaf. Oleh karena itu, sebagian salaf mengatakan, "Ma jahadtu nafsi 'ala syai'in mujahadataha 'ala al-ikhlas." Ya. Tidaklah aku, ya, memerangi diriku terhadap sesuatu dengan sebenarnya selain dengan keikhlasan, alal ikhlas. Ya. Artinya ulama salaf mereka mengatakan mereka berupaya untuk memerangi dirinya agar ikhlas. Agar apa? Agar ikhlas. Karena apa? Ikhlas itu berat, para jemaah rahmati Allah. Ya. Wadzalika anna an-nafsa muta'alliqun bid-dunya turidu hudzuzaha min malin aw jahin aw ri'asatin. Ya. Yang demikian karena nafsu itu selalu terkait erat dengan dunia. Nafsu itu, ya, selalu terkait erat dengan urusan dunia. Dan itu tidak salah, karena memang manusia seperti itu. Tapi bagaimana mendudukkan? Ya, turidu hududaha, nafsu itu menginginkan bagian dari dunia, min malin, apakah itu harta, au jahin, apakah itu kedudukan, au riasah, ya, jabatan. Ini para jemaah. Wa qad turidu bi amalil akhirah ad-dunya. Dan bisa jadi, ya, menghendaki amal akhirah dengan melakukan amal ibadah akhirat bagian dari dunia. Wa hadza naqsun fil ikhlas. Ini merupakan kekurangan, ya, cacat dalam keikhlasan. Wa qallaman yakunu ghardul akhirah fi kulli amalihi. Sedikit orang-orang yang tujuannya akhirat di dalam dia beramal. Ya, wa li hadza aqbal muallif rahimahullah ma sabaqa minal babain bi hadzal bab wa huwa al khaufu minasyirki. Oleh karena itu penulis, ya, kemudian melanjutkan tulisannya setelah dua bab sebelumnya dengan bab ini. Bab sebelumnya adalah keutamaan tauhid dan orang yang mewujudkan tauhid masuk surga tanpa hisab, lalu ditulis kelanjutannya adalah al khaufu minasyirki, ya. Wa huwa al khaufu minasyirki. Wa dzakara fihi ayatain, yaitu khauf, rasa takut kepada syirik, kesyirikan, dan disebut di sini dua ayat. Ya. Baiklah, di sini kita kembali kepada penjelasan muallif, yaitu pensyarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di mana beliau setelah menjelaskan bagaimana penulis menulis dua bab sebelumnya tentang keutamaan dan orang yang mewujudkan tauhid, setelah itu ditulis bab takut kepada kesyirikan, ya. Nah, di sini takut kepada kesyirikan memang satu keharusan. Dalam kitab Situd Duror min Usul Ahlil Athar menukil perkataan ulama, ya, terkait dengan takut kepada kesyirikan. Yaitu Mughirah bin Miksam, dia berkata, "Kana Ibrahim At-Timi yaqussu wa yaqulu fi qasasih man ya'man minal bala ba'da khalilillah Ibrahim hina yaqul Rabbi wajanubni wa baniya an na'budal asnam." Ya, dinukil dari kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, Mughirah bin Miksam mengatakan, "Kana Ibrahim At-Taimi." Ibrahim At-Taimi ini seorang tabi'in. Dia mengisahkan dan menyebutkan dalam kisahnya, siapa yang merasa aman, ya, siapa yang merasa aman dari bala, dari ujian, setelah Ibrahim alaihissalam, ketika dia mengatakan, "Rabbi wajadubni wabaniya anak budal asnam." Ya Allah, ya Rabbku, jauhkan aku dan anakku dari nyembah patung. Ya, sebenarnya kalau kita memahami dari zahir ayat bahwa di sini dibawa surat Ibrahim ayat 35, wajanubni wabaniya anak budal asnam, jauhkan aku dan anakku dari nyembah patung, menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim takut terjatuh kepada kesyirikan. Ya, tanpa menukil perkataan tabi'in Ibrahim At-Taimi tadi, insyaallah bisa kita pahami kalau Nabi Ibrahim saja takut, apalagi kita. Tapi dengan menyebut qaul, ya, dari asar dari salaf. Di sini Ibrahim At-Taimi seorang tabi'in, para jemaah tentu akan memberikan apa? Asar, pengaruh dan nilai. Artinya, kalau Nabi Ibrahim saja takut, siapa yang merasa aman dari ujian terjatuh dalam kesyirikan ini? Terjatuh dalam kesyirikan. Tentu di sini ketika mengatakan al-khawfu minasyirki, ya, bagi yang sudah belajar bahasa Arab dan ilmu usul fikih, asyirki di sini umum. Apakah itu syirik besar maupun syirik kecil? Dan disebut oleh beliau di sini syirik besar dan syirik kecil. Tadi hadis, ya, Mahmud bin Labid Al-Ansari. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, ya, karena seseorang itu melihat dirinya sudah mewujudkan tauhid sementara belum. Menukil perkataan ba'du salaf, ya, afwan saya tidak bisa mengatakan perkataan siapa ini, ya. Ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadataha ala al-ikhlas. Tidaklah aku memerangi diri pada sesuatu dengan sebenarnya, ya, dibandingkan dengan apa? Dengan ikhlas. Artinya bagaimana berupaya untuk ikhlas. Kenapa? Karena nafsu, jiwa itu muta'allikun bid-dunya. Dunia durus apa saja. Antum ingin sehat, dunia. Kita ingin dapat keuntungan bisnis, dunia. Itu manusia, pujian manusia, dunia. Ya. Maka disebut sini, turidu hududaha min malin au jahin au ri'asah. Ya. Sehingga terkadang juga amal akhirat menghendaki dunia. Wa hadza naqsun fil ikhlas. Ini merupakan naqsun, yaitu aibun, kekurangan, cacat dalam keikhlasan. Dan beliau katakan qallah, sedikit orang yang ghurdul akhirah fi kulli amalih. Nah, oleh karena itu diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, di antaranya dalam surat Al-Isra ayat 18. Mangkana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Ya. Surat Al-Isra ayat 18. Barang siapa menghendaki kehidupan segera, kami berikan kehidupan segera itu. Ya. Kami berikan kehidupan segera. Ajalna lahu fiha, tapi muqayyad, terikat dengan apa? Manasa liman nurid. Apa yang kami kehendaki dan siapa yang kami inginkan? Apa dan siapa? Apa di sini ketika orang tidak ikhlas dalam beramal, mungkin harta, kedudukan, jabatan, dan sebagainya. Siapa? Apakah si A, si B, si C, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Mangkana yuridul ajilatah, ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Barang siapa yang menghendaki, yaitu al-ajilah, balasan segera di dunia, kami berikan segera di dunia. Tapi dengan catatan apa dan siapa. Artinya, belum tentu apa itu didapatkan. Belum tentu siapa sih yang ingin, belum tentu dapat. Ya. Wa ja'alna ya, lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Kemudian kami jadikan baginya, sediakan jahannam, dalam dimasukkan dalam keadaan tercela dan terhina. Surat Al-Isra ayat 18. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dalam surat Asy-Syura pada ayat yang ke-20. Mangkana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih. Ya. Wa mangkana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Surat Asy-Syura ayat 20. Barang siapa yang menghendaki harsatul akhirah, yaitu balasan akhirat, nazid lahu fi harsih, kami tambahkan pada bagian akhirat itu. Dan barang siapa yang menginginkan bagian dunia, kami beri minha, sebagian, tidak semua. Kalau akhirat malah ditambah. Kalau dunia diberi sebagian, wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan di akhirat tidak dapat apa-apa. Inilah ya yang dimaksud oleh beliau, yaitu apa? Yang demikian bahwa jiwa, nafsu berhubungan dengan dunia, menghendaki bagian di dunia, apakah harta, apakah jabatan, apakah yaitu kedudukan. Bahkan terkadang menghendaki amal akhirah yang seharusnya menghendaki dunia. Dan ini merupakan naqsun minal ikhlas, ya, aib, cacat dalam ikhlas. Sedikit orang yang tujuannya akhirat pada semua amalnya. Ini diakui beliau, sedikit, menunjukkan bahwa ikhlas itu memang berat. Ya. Sehingga disebut di sini al-khaufu minasyirki. Bahkan di dalam jilid yang kedua dari Al-Qulubul Mufid atau juga dalam kitab Tauhid ada bab minasyirki iradatul insan bi'amalihi ad-dunya, termasuk kesyirikan keinginan seseorang dengan amal ibadahnya menginginkan dunia, ya, menginginkan dunia. Nah, meskipun demikian beliau memberikan syarah, makanya syarah ini penting. Sehingga kita pertama tidak ifrat dan tidak tafrit. Ifrat berlebihan, tafrit mengesampingkan, melalaikan. Ya. Bahkan beliau mengatakan di sini ya, annal insan idza arada bi amalihi al husnayain, husnad dunya wa husnal akhirah, fala syai'a alaihi. Ini penting untuk kita, untuk menjadi catatan kita, ya, sehingga jangan ifrat, jangan tafrit, jangan berlebihan, jangan meremehkan. Sesungguhnya manusia jika menginginkan dari amalnya dua kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, fala syai'a alaih, maka tidak masalah bagi dia. Tapi ingat, kebaikan dunia dijadikan sebagai wasilah untuk kebaikan akhirat. Tidak semata-mata untuk dunia. Kalau semata-mata untuk dunia, masuk ke dalam bab kesyirikan. Kalau dia untuk dunia dua-duanya, kebaikan dunia dan akhirat, fala syai'a alaih, maka boleh baginya. Ya. Kenapa? Li'anna Allah yakul, beliau memberikan illat, alasan. Dia bawalah surat At-Tolak yang terkenal. Ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak terduga. Ya. Kemudian fa raubuhu fit taqwa bi dzikril makhraj min kulli dikin war rizqi min haitsu la yahtasib raghibahu fit taqwa. Maka di sini ya, Allah taala menghendaki kepada seorang dengan ketakwaan, dengan menyebut jalan keluar dari setiap kesempitan dan diberi rezeki dari arah yang tidak terduga. Nah, berarti di sini fungsi niat itu sangat penting. Mendudukkan perkara yang dikomando oleh hati, di mana hati disinari cahaya Quran dan cahaya sunnah, dibantu dengan apa? Penjelasan para ulama itu penting. Ya, seperti disebut oleh saya Muhammad bin Sulaimin dalam bab nanti insyaallah, ya, bab minasyirki iradul insan bi'amalihi ad-dunya. Itu. Ya. Di mana beliau, kalau orang itu dengan amalnya mengharapkan dua kebaikan, tidak ada masalah. Karena Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kemudian ini supaya apa? Jangan sampai ya, ya, salah paham. Baik sisi ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Yang ekstrem kanan barangkali, wah itu ngajar kok tujuannya dunia. Kemudian yang satunya sampai terbengkalai waktunya, tenaganya, berakibat kepada keluarganya. Maka ini penjelasan Syekh Utsaimin juga dalam Al-Qur'anul Mufid. Kemudian saya juga bawakan ya dari Sahih Al-Bukhari pada Kitabul Ijarah bab 16 ya. Kitabul Ijarah bab 16. Di mana beliau mengatakan Imam Bukhari bab mayu'ta fir ruqyah ala hayail arab bi fatihatil kitab. Bab pemberian ya untuk ruqyah yang dilakukan kepada orang-orang Badui Arab dengan dibacakan Fatihah. Itu babnya. Kemudian dibawa perkataan sahabat Ibnu Abbas sebelum membawa pertama ini bab ayyutu ruqyah hadis, yaitu hadis siapa? Hadis Abi Sa'id Al-Khudri, terkenal sudah ruqyah dengan Fatihah dapat bagian kambing. Ya. Nah, kemudian lihat perkataan sahabat sekarang. Nah, kalau hadis tadi habis Abu Sa'id Al-Khudri sudah terkenal. Kemudian sahabat Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis, "Ahaqqu ma hattum alaihi ajron kitabullah." Yang paling berhak yang ambil kalian ambil ya, ajron, yaitu ajron di sini ada yang membawa makna kepada pahala, sawab. Ini penjelasan Ibnu Hajar At-Tabari. Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari. Yang paling berhak untuk kalian ambil ajarnya adalah kitabullah. Ajar ada yang membawa kepada mana apa? Pahala. Tapi lihat perkataan Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, tabi'in. Setelah hadis, perkataan sahabat, kemudian tabi'in. Apa kata beliau? Ya. Wa qala Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi ini adalah Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, seorang tabi'in. Beliau mengatakan la yashtaritul muallimu illa an yu'ta syai'an falyakbalhu. Seorang muallim, nah ini muallim contohnya di sini. Guru, ustaz, pengajar, ya. Janganlah seorang pengajar mensyaratkan. Itu tuh pengajar agama di sini. Kecuali illa. Saya coba cari di tahdibut tahdib juga susah untuk mendapatkan karena banyak al-hakam. Wa qala al-hakam lam asma ahadan kariha ajrul muallim. Ya. Wa atal hasanu darahima asyarah. Walam yara Ibnu Sirin bi ajril qassam ba'san. Wa qala kana yuqal asuhtu ar-riswatu fil hukmi. Ya. Wa kanu yutaun 'alal kharsi. Al-Hakam mengatakan, aku tidak pernah mendengar seorang pun ya. Tapi kalau kita melihat bisa jadi ini tabi'ut tabi'in. Saya tidak apa di sini juga Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak membawakan ya terjemah beliau. Ya. Beliau mengatakan, aku tidak mendengar seorang pun yang membenci ajrul muallim, yaitu ajr. Ajr di sini apa? Tadi kan dibawa kepada sawab atau kepada bagian pembayaran, ya. Ah, di sini apa? Aku tidak mendengar seorang pun, tidak mendengar seorang pun yang membenci, ya, tidak menyukai upah dari pengajar. Wa atul hasanu darahima asyarah. Al-Hasan, yaitu Al-Hasan Al-Basri, memberi 5 dirham, ya, 10 dirham. Ya. 10 dirham. Berarti di sini ajr memang apa? Yaitu upah, ya. Walam yara Ibnu Sirin. Nah, di sini Ibnu Sirin siapa? Muhammad bin Sirin, yaitu tabi'in. Dia Ibnu Sirin tidak menilai, ya, tidak mengapa memberikan ajri al-Qassam. Qassam itu al-Qasim, orang yang diminta bersumpah ketika ada dua orang yang sedang bertikai. Nah, itu dikasih bayaran. Nah, kita ambil jalan tengah. Jangan ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ekstrem kanan barangkali berlebihan di dalam mungkin memojokkan. Ekstrem kiri berlebihan di dalam apa namanya, mengesampingkan. Apa? Yaitu jangan dengan syarat. Jangan dengan syarat. Sebagaimana disebutkan oleh Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi. Ini para ikhwan, ya. Nah, dengan demikian kita bisa melihat, ya, keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jaga keikhlasan dengan sedemikian rupa di dalam beramal. Ini hanya contoh untuk apa? Untuk muallim yang digaji dengan sejumlah uang. Tapi ada juga, ya, mungkin antum tidak digaji karena memang bukan pengajar. Tapi apa? Tapi apa? Dipuji oleh manusia. Ya. Ya. Ya. Kita lihat hadis riwayat Imam Muslim, ya, para jemaah rahmati Allah. Kita lihat di sini, ya. Hadis Abu Dzar Al-Ghifari riwayat Imam Muslim, sebelum kita adzan, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitar rajulu ya'malul amala minal khair wa yahmaduhu an-nasu alaih? Qala tilka ajil bushrul mu'min. Rawahu Muslim dari Abi Dzar Al-Ghifari. Rasulullah ditanya, bagaimana ya Rasul, seseorang yang melakukan satu amal dari amal kebaikan, antum sholat, puasa sunnah dan sebagainya, kan gak dapat gaji. Kalau guru agama, ustadz barangkali dapat misalkan, ya. Kemudian wa yahmaduhun nas, dan manusia memuji dia. Apa kata beliau? Tilka ajil busyrul mukmin. Itu kabar gembira yang disegerakan kepada orang yang beriman. Nah, berarti di sini ketika sudah menjaga keikhlasan, ya, ya, sementara di zaman Nabi juga ada yang dibayar dari Baitul Mal. Nah, sekarang tidak ada Baitul Mal. Tapi tetap seperti perkataan Asy-Sya'bi tadi, tidak mensyaratkan, kemudian juga ya diberi sebagai berbagai macam apa namanya kondisi, ya, seperti misalkan di satu lembaga punya jabatan, ngajar sekian jamnya, itu dinilai. Ini para jemaah, itu menjadi satu pertimbangan. Nah, sehingga di sini jangan sampai ekstrem kanan, ekstrem kiri, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami secara global, dan nanti kita secara detail lagi kita bahas sehingga dikumpulkan semua dalil, kemudian bagaimana dibantu dengan keterangan para ulama, itulah insya Allah sikap yang kita akan ambil sehingga apa, tidak sampai terjatuh kepada kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita adzan dulu, nanti kita lanjutkan. Oh. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على محمد. اللهم رب هذه البلاد وبيض الله مكان محمود النبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد, perhatikan di sini, tentu kita sebagai seorang yang beriman, seorang yang bertauhid, harus menghindari kesyirikan. Doa yang diajarkan Nabi diantaranya, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuh. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku tahu, dan mohon ampun kepada Engkau dari kesyirikan yang aku tidak tahu. Berusaha untuk menjadikan akhirat sebagai tujuannya. Karena Nabi bersabda, "Man kana tidunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang dunia menjadi tujuan semata, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan akan menjadikan rasa kurang di kedua pelupuk matanya, dan tidak akan pernah datang dunia kepadanya kecuali apa yang sudah ditetapkan untuknya. Dan barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, maka Allah Ta'ala akan menolong urusannya dan menjadikan rasa cukup dalam hatinya, serta dunia datang kepadanya dalam keadaan terhina. Berarti di sini tinggal menggeser, ya, menggeser apa? Menggeser kacamata dalam memandang. Nah, energi untuk menggeser itu dari mana? Ya tentu dari Quran dan Sunnah yang dipahami oleh salafus soleh, dibantu oleh para ulama, terutama para ulama yang hidup pada zamannya, zaman kita seperti tadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dipahami tadi oleh Ibnu Abbas, hadis Abu Sa'id Al-Khudri diantaranya, dan juga dipahami oleh Asy-Sya'bi, Al-Hasan Al-Basri. Nah, sehingga di sini kita harus menjaga, ya. Kalau tadi contohnya dunia, ada berapa banyak dunia ini? Dunia itu tidak harus selalu berupa harta, uang. Nah, kita sholat ingin dipuji orang, ingin menjadi menantunya orang kaya, ingin menjadi, karena sudah jenggot kita sudah putih, besannya orang kaya misalkan, ya. Jadi banyak para jemaah urusan dunia ini, pujian, ya, kedudukan dan lain sebagainya. Nah, maka di sini tetap para ulama menjelaskan ayat-ayat dan hadis-hadis untuk menjaga keikhlasan tadi, ya. Dan bagaimana seandainya seseorang sudah ikhlas, seperti hadis Abi Dzar Al-Ghifari, ya, ara'aita ar-rajul ya'malu bi'amalin, ya, bagaimana ya Rasulullah, ya, ara'aita ar-rajul ya'malul amal minal khair fayahmaduhu an-nas alaihi faqala tilka ajil bushrul mukmin. Ya, itu merupakan kabar gembira yang disegerakan kepada orang beriman di dunia sebelum nanti di akhirat. Dia sudah beramal baik, kok orang-orang memuji? Berarti yang dipuji, ya, berarti orang yang mungkin amal akhiratnya tidak dapat bagian dari dunia berupa harta. Dalam surat Al-Isra ayat 18 itu umum. Coba antum buka Al-Isra ayat 18. Dibacakan terjemahannya. Dibantu. Mangkana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha manasya liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Tolong. Ada mikrofon. Kita bahas juga penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kesempatan yang lain, dalam di buku yang kitab yang lain. Siapa yang menjadi kehidupan secara dunia, kami sediakan baginya dunia ini apa yang kami hendaki bersiapa yang apa yang kami dan siapa dan siapa? Ulang, tolong diulang. Apa yang kami kehendaki bagi siapa yang kami kehendaki? Apa dan siapa? Apa itu adalah dunia, siapa orangnya. Sholat bareng-bareng di depan. Lanjutkan, lanjutkan. Tolong lanjutkan. Kemudian kami sediakan jalannya terhadap jalanan. Ia memasukinya dalam keadaan percobaan lagi terusir dari Allah. Ya. Perhatikan di sini para jamaah sekalian, di dalam ayat ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab yang lain, ya, saya lupa apakah di Syarah Al-Usul Minimil Usul, ya. Begini, di sini barang siapa yang menghendaki kehidupan segera di dunia, balasan dari amal akhirat, ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Berarti dia memang tidak menghendaki akhirat. Memang menghendaki semata-mata dunia. Kami segerakan. Tapi ingat, ya, ajjalna lahu fiha ma nasya, bagi apa yang kami kehendaki, liman nurid, dan bagi siapa yang kami kehendaki. Misalkan berjejer bersama 3 orang atau 5 orang sholat, imamnya sama, waktu sholatnya sama, tempatnya sama, ya satu jejer. Yang satu ingin dipuji, yang kedua ingin menjadi menantunya orang kaya, yang ketiga ingin menjadi besannya orang kaya, yang keempat ingin menjadi marbot. Ya, yang ingin dipuji ternyata dicela, ingin menantu orang kaya lamaran ditolak, ingin besan ya sudah keduluan orang lain. Ternyata yang jadi marbot terima karena marbot kosong. Itu pun karena kosong. Ya, kalau ada mungkin enggak diterima. Ini contoh. Jangan sampai wah kok saya disinggung, enggak ada nyinggung siapa-siapa. Contoh para jemaah rahmati Allah. Artinya di sini orang yang sama-sama melakukan aktivitas ibadah. Ya. Kemudian orangnya beda-beda, tujuannya juga beda-beda. Maka dengan firman Allah surat Al-Isra 18 ini, ya kami berikan kepada siapa dan apa yang kami kehendaki, siapa yang kami kehendaki. Yang dapat dan tidak dapat, tetap summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhuro. Kami sediakan baginya jahannam, masuk ke dalamnya terhina. Waliyadu billah. Oleh karena itu, pertama, berusaha untuk ikhlas. Orang yang merasa ikhlas, ulama salaf mengatakan orang yang merasa sudah ikhlas, keikhlasannya butuh keikhlasan. Coba perhatikan, orang yang merasa sudah ikhlas, keikhlasannya butuh keikhlasan. Berarti kita jangan merasa ikhlas, karena itu namanya tazkiyatun nafsi, memuji dirinya. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqo. Begitu pula jangan menuduh orang lain untuk tidak ikhlas. Wah, di sholat tuh karena ini. Jangan. Kita hukum itu akhirnya ikhlas itu di sini. Yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah sebagai peringatan bagi kita para jemaah untuk tidak terjatuh ke dalam hal tersebut, ya. Nah, di sini beliau yaitu yang mensyarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan ya bahwa orang yang merasa sudah mewujudkan tauhid sementara tidak. Oleh karena itu salafus soleh mengatakan, tidaklah aku mengurangi diriku pada sesuatu, lebih besar perangnya kepada keikhlasan. Artinya berusaha untuk ikhlas dan belum merasa ikhlas, dan mohon ampun pada Allah atas ketidakikhlasannya, dan minta kepada Allah, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Terus itu diminta dan dilakukan para jemaah. Ya. Ini penting untuk menjadi apa? Perhatian kita semua. Sehingga kita tetap beramal, karena al-amal li ajlin nasyirkun, watarkul amal lajlin nas riya. Itu perkataan Al-Fudhal bin Iyad. Orang beramal karena manusia syirik. Orang meninggalkan amal karena manusia itu riya. Nah ini. Maka apa? Kita terus istiqomah. Ketika dihantui oleh perkara yang bisa menghancurkan amal ibadah kita, kita berhenti sejenak, mohon ampun, muhasabah. Bukan berarti mundur, maju lagi. Ya, untuk tetap beramal para jemaah rahmati Allah. Nah, kemudian selanjutnya keterangan beliau wadzakara fihi ayatain Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan dalam bab al-khauf minasyirki ada dua ayat. Al-ula qauluhu innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi la nafiyatun. Ayyusyraka bihi fi'lun mudhari'un makrunun bi'annal masdariyati. Ya. Fa yahulu ila masdarin takdiruhu innallaha la yaghfiru al-isyraka bihi aw la yaghfiru isyrakan bihi fasyirku la yaghfiruhu Allahu abadan li'annahu jinayatun ala haqqillahil khas wa huwa at-tauhid. Adapun ayat pertama adalah firman Allah surat An-Nisa 116 ya. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni an yusyraka bihi. Ya. Sesuatu yang disyirikkan kepadanya, yaitu orang yang mati melakukan kesyirikan. La di sini nafiyah, la nafi ya. Dalam bahasa Arab ada la nahi, la tadkhul, la takhruj itu nahi. Kalau la yaghfiru, la yaktubu nafi namanya. Sehingga menjadi kalimat negasi. Ya. Adapun an yusyraka bihi, yusyrak di sini fi'lun mudhari', fi'il mudhari'. Jadi kata yaitu syaraka yasyriku. Fi'lun mudhari'. Makrunun bi'an al-masdariyah, ya. Yang digandeng dengan an-masdariyah. Sehingga di sini kalau ada ini karena ini sekali lagi ya ikhwan, karena kita membahas al-qaulul mufid, maka saya bacakan ketika terkait dengan bahasa, dengan gramatikalnya, dengan kaidahnya, alhamdulillah, alhamdulillah tidak paham tidak ada masalah, tapi apa maksud penjelasan dari kaidah itu nanti baru kita sampaikan ya. Nah, di sini fi'il mudhari makrunun bi al-masdariyah. Maksudnya kalau ada an dan fi'il mudhari namanya an masdariyah. An masdariyah itu takdirnya adalah masdarnya. Sehingga ditakdir di sini menjadi ya innallaha la yaghfiru al-isyraq bihi al-isyraq ya au la yaghfiru isyrakan au syirkan. Nah, di sinilah kemudian yang menjadi iskal ya. Kalau disebut la yaghfiru isyrakan bihi dalam bahasa Arab ini nakirah fi siyakin nafi yufidul umum. Yufidul umum berarti apa? Bisa syirik besar, syirik kecil, semua kesyirikan tidak diampuni. Konsekuensi bahasa. Konsekuensi bahasa. Makanya Syekh Albani mengatakan kalau hanya sekedar bahasa bisa fatal. Ya, ada makna lugawi, ada makna syar'i, ada makna urfi. Makna urf, makna lugawi, makna syar'i. Ketika ada makna lugawi, makna syar'i, syar'i yang benang. Salat makna lugawinya doa. Makna syar'inya adalah apa? Gerakan dan bacaan dimulai dengan takbir, dia akhir dengan salam. Sudah salat, sudah doa, bukan. Nah, ini. Kecuali ada qarinah. Nah, di sini konsepsinya berat, berarti semua syirik tidak diampuni. Fasyirku la yaghfirullah abadan. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Nah, sementara akidah lusunnah wal jamaah ya, yang tidak diampuni itu syirik besar. Ya. Syirik kecil jangan diremehkan. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu, rawahu Muslim. Barang siapa beramal disekutukan dengan diriku di dalamnya, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Nah, di sini akidah Ahlus Sunnah mengatakan bahwa yang tidak terampuni itu adalah syirik besar. Tapi ketika orang itu beramal karena selalu manusia, maka bisa menjadi syirik besar. Ya. Waliyadu billah. Sehingga tidak diampuni selamanya oleh Allah. Adapun dosa yang lain diampuni. Ya bani Adam, innaka law ataitani bikurabil ardi khotoya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bikurabiha mawfiratan, rawahu Tirmidzi. Wahai anak Adam, seandainya kau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi dan kau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku, aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi. Nah, di sini para ulama menjelaskan apa? Syirik besar. Syirik besar. Ya. Kenapa tidak diampuni? Li'annahu jinayatun 'ala haqqillahil khos. Karena itu merupakan jinayah. Apa jinayah? Kriminal. Ya, tindakan kriminal. Terhadap apa? Haknya Allah secara khusus. Wahuwa at-tauhid, yaitu tauhid. Masih ingat bagaimana ketika Rasul bersama Mu'ad bin Jabal di atas keledai, beliau bertanya, ya Mu'ad, atadrima haqqullah ala al-ibad wa haqqul ibadi ala Allah, kultu Allah wa rasuluhu a'lam qala haqqullah ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushrikuhu bi syai'a wa haqqul ibadi ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'a, rawahul Bukhari. Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu apa haknya Allah kepada hamba dan haknya hamba kepada Allah? Mu'ad menjawab dengan tawadu kepada gurunya, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Dijawab oleh beliau, ini beliau ingin menyampaikan dengan uslub, dengan metode bertanya, karena itu akan memberikan perhatian ya kepada para pengajar, ya, ingin menjelaskan dengan cara bertanya. Akhirnya beliau sampaikan haknya Allah kepada hamba adalah menyembah Allah saja, jangan syirik, jangan menyekutukan dengan apapun. Adapun hak hamba kepada Allah, Allah tidak akan mengadab orang yang tidak menyekutukan Allah. Ya. Para jemaah sekalian rahmati Allah, ini ya menunjukkan betapa pentingnya menjaga haknya Allah. Kita sendiri punya hak. Suami istri ketika terganggu haknya masing-masing pasti akan komplain. Bahkan sampai berlebihan hak asasi manusia. Ya, ini. Artinya apa? Memang yang namanya hak tidak boleh dilanggar. Kalau hak manusia tidak boleh dilanggar, apalagi haknya Allah. Ya. Ini penting untuk menjadi perhatian kita. Allah Ta'ala cemburu dengan hal itu. Tapi Allah Ta'ala maha baik. Manusia menodai tauhid dengan kesyirikan, Allah Ta'ala masih memberikan kepada mereka makan dan minum, memberikan kepada mereka fasilitas. Ya. Amal ma'asi kazina wassariqah faqad yakunu lil insan fiha haddu nafsin bimana lamin syahwatin. Ya. Adapun maksiat seperti zina, mencuri, bisa jadi manusia itu fiha haddu nafsin, yaitu memang dia ada kecenderungan, ada keinginan, ya, bimana lamin syahwatin, dengan apa yang dia raih karena syahwatnya. Ya, seperti dalam surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amartum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Kata Zulaikha, aku tidak berlepas dari kesalahanku. Memang sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada yang buruk seperti zina, mencuri, ya dan lain sebagainya. Ya. Karena nafsunya. Ya. Meskipun dalam keterangan yang lain, Syekh juga menjelaskan beliau, ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Bagaimana dengan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah sesembahan? Masuk kesyirikan tidak maksiat dan dosa? Iya. Cabang kesyirikan. Cabang kekufuran, tapi bukan yang sampai mengeluarkan orang dari Islam. Ya, dari Islam tidak. Ini akidah. Ya. Sebagai apa? Konklusi ya, apa istilahnya? Keyakinan, ya, suatu pernyataan tegas. Sehingga ketika memahami perkara dibantu dengan keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Amma syirku fa huwa i'tida'un 'ala haqqillah ta'ala. Adapun kesyirikan itu merupakan i'tida', kedzaliman. I'tida', melampaui batas terhadap haknya Allah, ya. Wa laisa lil insani fi haddu nafsin. Ya, tentu saja di sini tidak ada bagi manusia dalam kesyirikan itu ada haddu nafsin. Itu apa? Bagian dari dirinya. Bagian dari syahwat untuk syirik tidak ada. Syahwat itu zina, mencuri, dosa-dosa yang lain, syahwat. Ya. Wa laisa syahwatan yuridul insanu an yanala muradahu. Dan bukan syahwat yang di mana manusia menghendaki apa yang diinginkan. Jadi syirik bukan syahwat. Ya. Dan memang manusia itu pertama kali diciptakan dalam keadaan bertauhid. Inni khalaqtu ibadi kullahum hunafa fajtalathumus syayatin. Ya. Sebagaimana Nabi bersabda, inni khalaqtu ibadi hunafa, ya, fajtalathum asyayatin wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amaratuhum an yushriku bi ma lam unazzil bihi sultana. Iyad bin Hammar. Sesungguhnya aku menciptakan hambaku semuanya dalam keadaan hunafa, bertauhid, lalu syaitan menggelincirkan mereka, ya, mengharamkan atas mereka apa yang aku halalkan dan menyuruh mereka untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang aku tidak turunkan dalil sultan. Nah, berarti memang di sini kita ini dipengaruhi oleh syaitan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah berfirman, ketika kita berada di tulang sulbi anak Adam, kita sudah ditanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabbmu, Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Betul, kami bersaksi, ya. Antum buka di surat, ntar saya cari, ya. Qalu bala syahidna. Al-A'raf 173, ya. Wa idza akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika Tuhanmu, Rabbmu, mengambil perjanjian kepada anak Adam ketika mereka berada di sulbi mereka dan bersaksi di depan mereka atas diri mereka, Allah mengatakan, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka mengatakan, benar, kami bersaksi. Ya. Ternyata apa? Yang menjerumuskan adalah syaitan. Setan itu maknanya apa? Syatona. Alladhi ba'uda 'anir rahmah, yang jauh dari sifat kasih sayang. Bisa jin, bisa manusia. Nah, manusia seperti dalam hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi, rawahul Bukhari. Setiap bayi yang lahir itu fitrah. Apa fitrah? Bertauhid. Para jemaah, bertauhid. Tapi apa? Kedua orang tuanya yang menjadikan dia Nasoro Yahudi, Nasoro Majusi. Ini berarti lingkungan juga memberikan pengaruh. Ya. Setan jin dan setan manusia. Wa ja'alna likulli nabiyyin syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ba'da zuhrufal qawli ghururo. Surat Al-An'am ya. Bahwa setan itu bisa jin dan manusia ya. Al-An'am 112 ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin ya. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghururo. Itu. Demikian kami jadikan pada masing-masing nabi itu musuh setan dari bangsa manusia dan setan dari bangsa jin. Berarti dari bangsa jin ya menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Dari bangsa manusia juga iya banyak. Nah, oleh karena itu bentengi dengan tauhid, baik syirik besar maupun syirik kecil. Oh, saya enggak mungkin Pak Ustaz terjatuh pada kesyirikan. Oh, Nabi Ibrahim saja takut. Ya, wajanubni wa bani anak budal asnam. Tadi juga diakui oleh seorang tabi'in yaitu Ibrahim At-Taimi yang mengatakan man ya'man minal bala ba'da khalilillah Ibrahim hina yaqul rabbi wajanubni wa bani anak budal asnam. Siapa yang bisa selamat dari musibah, dari bala? Ya. Setelah Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim masih mengucapkan ya Allah, jauhkan aku dan anakku dari menyembah patung. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam doanya apa? Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Sudah jelas mau datang ke kajian Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Ya. Matanya kedutan. Ada apa ini ya? Kok juga gelap ini? Ya. Tiba-tiba terperosok karena banjir. Wah, benar nih. Bisa jadi dibisiki oleh syaitan seperti itu. Nah, oleh karena itu, ya, ia diberi solusi. Allahumma la khaira illa khairuk. Wa la tayra illa tayruk. Wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang dari Engkau. Begitu pula tidak ada burung kecuali burungmu. Dan tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Langsung baca itu kalau kena tatoyur. Nanti insya Allah ada pembahasan sendiri. Maka para jemaah dirahmati Allah, belajar tauhid akan memberikan energi tersendiri dalam hidup dan kehidupan ini. Dan setiap pembukaan dari awal saya bawakan satu ayat, dua ayat terkait dengan keutamaan tauhid, diberikan kekuasaan, dibebaskan rasa aman, dibebaskan dari rasa takut. Ya, kemudian diberikan kehidupan kebahagiaan dalam hidup. Saya buka satu ayat di awal-awal, selalu saya buka. Mudah-mudahan antum catat itu. Dan selalu dibaca karena memang manusiawi kalau orang itu ingin tahu apa sih kelebihannya, apa keutamaannya, apa yang bisa dirasakan. Yang pasti ketika kita mempelajari tauhid, mewujudkan kehendak Allah, tujuan dari penciptaan manusia, jin dan manusia. Sementara dunia diciptakan agar manusia menyembah Allah. Berarti dunia itu sarana untuk kita menyembah Allah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian bumi ini untuk kalian semua. Ini para jemaah. Ya. Adakah orang yang ingin mendapatkan dunia, bagian dunia sekecil sedikit? Cara yang dipakai adalah dengan cara kesyirikan. Ada tidak? Banyak. Hanya jual sayuran, jual gorengan. Nah kan kasihan. Para ulama kasihan kepada kita. Sehingga dijelaskan oleh mereka dengan argumentasi-argumentasi yang tidak terbantahkan. Taunya ya nanti. Ya, sebagaimana Nabi bersabda, Yaqulullah tabaraka wa ta'ala li ahwani ahlin nari adaban yaumal qiyamah. Law kana lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha. Yaqulu na'am. Yaqulu aradtu minka ahwan min hada wa anta fi sulbi adam alla tusrika. Ya, fa ahsibuhu yaqul fa'abaita illa syirka walam udhrikal jannah fa'abaita illa syirka. Rawu Muslim an Anas bin Malik. Allah Ta'ala berfirman kepada penghuni api neraka yang paling ringan adabnya kelak pada hari kiamat, apa kata Allah? Pertanyaannya, seandainya engkau memiliki dunia dan isinya, tidak main-main para jemaah, dunia dan isinya, bukan tambang emas Freeport saja, dunia dan isinya. Ya. Apakah engkau mau menebus adabmu yang paling ringan ini? Orang itu tanpa pikir panjang mengatakan yaqulu na'am, ya ya Allah. Apa kata Allah? Aradtu minka ahwan min hadza wa anta fi sulbi Adam. Saya minta kepadamu lebih ringan daripada itu. Ketika engkau berada di sulbinya anak Adam, tadi dalam surah Al-A'raf, ya. Al-A'raf ayat 172 tadi. Ya. Aku minta kepadamu lebih ringan daripada itu. Yaitu apa? Jangan syirik. Tapi aku tidak mau. Maka aku tidak akan masukkan ke engkau dalam ke neraka. Tapi engkau tidak mau. Fa'abaita illa syirka. Engkau tidak mau kecuali milik kesyirikan. Ini para jemaah. Ya, tentu penyesalan sudah tidak ada artinya. Ya. Tidak ada artinya. Ittabarru alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wara'ul adzab wa taqatta'at bihimul asbab faqala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna. Ketika berlepas diri orang-orang yang diikuti, ikuti kesyirikan dan begitu berlepas diri semuanya. Dari orang-orang yang mengikuti karena sudah melihat adab dan putusnya hubungan, orang yang mengikuti mengatakan, seandainya saya punya kesempatan sekarang ini berlepas diri dari kamu, kami berlepas diri sebagaimana kamu berlepas diri pada kami. Sudah tidak ada artinya para jemaah. Dan mendorong kita, ya, karena saya ada dua kesempatan. Pertama dulu di Surabaya, kedua di Tokyo, di Jepang. Waktu ada mahasiswa minta saya kasih kajian di situ. Yang di Surabaya, waktu saya jelaskan tentang tauhid dan syirik, ya karena orang awam ya, ya ormas tertentu, wah kalau syirik mah, insyaallah kami tidak akan begitu pak. Kalau yang di Tokyo, maaf Pak Ustaz, saya kalau kajian tauhid kok ngantuk, tapi kalau kajian politik saya melek. Coba ini nih perjam. Ngeri saya mendengar seperti itu. Ketika dibandingkan dengan ayat Quran dan Sunnah serta aqwalus salafus soleh, tidak demikian. Coba kita perhatikan tadi. Makanya kita semangat. Bukan berarti kemudian kita sudah bertauhid kawan. Bebas dari kesyirikan besar atau kecil. Semua takut. Kata Ibrahim At-Taimi, siapa yang bisa selamat dari bala musibah setelah Nabi Ibrahim? Dengan demikian kita apa? Selalu seperti telur di ujung tanduk, takut dan khawatir terjatuh ke dalam kesyirikan. Apa solusinya? Belajar tauhid. Apa solusinya? Doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku mohon, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku tahu, dan mohon ampun kepada Engkau dari kesyirikan yang aku tidak tahu. Mari kita berusaha untuk mempelajari dengan sebaik-baiknya. Dan saya harap kepada jemaah, karena ini kajian kitab, termasuk besok Bulughul Maram, kajian kitab, silakan pegang kitabnya, sudah ada terjemahan, ya, bisa dipelajari dulu, dibaca, nanti bisa didiskusikan. Ya, bisa didiskusikan. Karena memang yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kesyirikan, apakah itu syirik besar maupun syirik kecil. Coba doa beliau, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Ini para jemaah. Berarti memang ada peluang untuk nyembah kuburan. Ternyata faktanya ada tidak orang nyembah kuburan? Banyak. Kalau bukan kuburan Nabi begitu, apalagi kuburan Nabi. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ditemukan jasad Nabi Daniel, ya, Daniel, ya, Daniel, ya. Ini Daniel itu nama Nabi Daniel. Utuh, karena memang jasad Nabi tidak dimakan tanah. Tapi akhirnya apa? Umar menyuruh untuk menguburkan dengan 11 kuburan. Dengan tujuan supaya orang terkecoh tidak tahu mana sih kuburannya Nabi Daniel. Supaya tidak sampai menyembah kuburan. Itu tujuannya. Tapi kalau kita di Indonesia di sini, 11 tambah nyaman, tambah enak, gak pakai ngantri. Semua didatangin. Gak pakai gambling. Wah, semua sudah. Bismillah, apalagi ini Umar yang buat. Wah, mantap. Itu. Ya, ini sampai seperti itu para jemaah. Supaya apa? Supaya orang terkecoh, tidak sampai menjadikan kuburan berhala disembah. Sehingga apa? Meskipun kita dakwah utama tauhid, tapi ketika kita bicara tauhid, benar-benar dia berapi-api. Karena apa? Ternyata energi di balik tauhid besar. Boleh dibilang seperti hubungan seperti lagi, ya, lebih besar lagi daripada energi atom. Ya, atom hanya ngabisin Hiroshima. Ini dunia dan isinya. Para jemaah rahmati Allah. Ya, dunia dan isinya. Jadi bukan main-main tauhid itu. Bagaimana bisa mendarah daging tauhid itu? Sehingga sensor kita itu sensitif terhadap tauhid dan terhadap syirik, bisa menangkap baik apa keutamaan tauhid, bisa menangkap baik apa bahayanya kesyirikan. Ya. Tentu akan terasa nikmat dalam hidup. Masih ingat dan selalu ingat, sering saya sampaikan, Ibnu Taimiyah, kalau kalian penjarakan aku, itu adalah khalwah, kesendirianku dengan Allah. Kalau kalian usir aku, itu rihlah piknik di jalan Allah. Kalau kalian bunuh aku, syahid di jalan Allah. Di penjara, diusir, dibunuh. Semuanya apa? Khalwat, rihlah, syahid. Ini enak semua ternyata. Bisa terbalik, ikhwan. Maaf, apalagi cuman turun omset. Apalagi tidak ada lemburan. Apalagi sekedar barangkali istri kabur. Ya, kalau antum istri kabur, ya, silakan jawab sendiri. Gitu. Artinya apa? Artinya mari kita kembalikan semua kepada Allah Ta'ala. Kok mudah ngomong Ustaz? Iya, ngomong mudah. Silakan kita praktekkan sendiri-sendiri. Dengan cahaya Quran dan cahaya sunnah yang menerangi hati kita. Sedih, Nabi sedih. Khadijah meninggal. Nabi sedih para jamaah Abu Thalib pamannya meninggal tidak ke dalam keadaan Islam, sehingga disebut dengan amul amul huzni, tahun kesedihan. Manusiawi, manusiawi. Tapi apakah harus melacur diri dengan mengorbankan akidah tauhid? Maka jawabannya adalah cahaya Quran dan cahaya sunnah. Kita bergerak lagi, kita survive, kita eksis, kita bangkit. Dengan energi tauhid. Melibas semua onak duri kesyirikan yang menghadangi perjalanan kita, baik besar maupun yang kecil. Dan ingat, ketika kita melakukan itu, tidak hanya sekedar manfaatnya dirasakan di dunia, tapi dapat pahala. Selain memberikan energi bagi kita sebagai vaksin, ya, dari virus-virus kesyirikan, tapi juga jadi energi para jemaah dan jadi pahala. Akhirnya apa? Insya Allah, darah dan daging kita tidak mudah terinfeksi. Dinaka dinaka fa inna ma huwa lahmuka wa damuk fandur amman ta'khud khud 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khud 'anil ladzina malu. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, agamamu, agamamu hati-hati. Kenapa? Karena agamamu itu adalah darah dagingmu. Perhatikan, dari siapa kamu mengambil? Ambil dari orang istiqomah, lurus akidahnya. Jangan mengambil dari orang-orang yang menyimpang akidahnya. Nah ini para jemaah rahmati Allah. Jadi agama ini adalah darah daging. Kalau kita tidak menjaga imunitas badan kita, tentu akan mudah terinfeksi. Vaksinnya tauhid, sunnah. Virusnya syirik dan bid'ah dan maksiat. Vaksinnya adalah ya, imunitasnya tauhid, sunnah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya benar-benar kajian masalah tauhid ini menjadi satu resapan yang mengkristal, tidak hanya terbatas kepada wawasan, retorika, tapi benar-benar ya berhubungan dengan Allah, menjadi orang yang ihsan, seakan-akan melihat Allah dalam kita beribadah, dalam kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan tanda-tanda kebesaran Allah, kita menyatakan bahwa kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tenaga yang sangat dahsyat bagi kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, sehingga kita tidak terjerumus ya ke dalam kesyirikan, bahkan ke dalam dosa pun tidak terus menerus. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus menerus dalam dosa sementara sadar. Kenapa sadarnya? Karena dekat dengan Allah Rabbul Alamin, merasa diawasi, merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sampai di sini, semoga bermanfaat ya. Ya kalau taklik saya kebanyakan ya, ya dimaafkan saja, karena saya selalu menghubungkan apa yang kita pelajari ini dengan fakta dan fenomena yang kita hadapi sehari-hari. Dengan demikian itu bisa kita rasakan langsung manfaatnya, bukan semata-mata wacana ya. Bukan semata-mata tataran teori, bukan semata-mata tataran yaitu ilmu, tapi bagaimana bisa kita praktekkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya? Akhwat ya, silakan. Iya, bagus. Dalam surah ikhlas kok tidak ada ikhlasnya? Ya. Apa arti al-ikhlas? Yaitu apa? Al-khulus, murni. Ikhlasuddin lillah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Tidaklah mereka diperintah kecuali ibadah kepada Allah dengan memurnikan agama semata-mata untuk Allah. Di mana letak ikhlas? Nah, disinilah ya berbicara antara mantuk dan mafhum. Mantuk itu tersurat, mafhum tersirat. Disinilah letak pemahaman di mana kehendak Allah kepada seseorang dengan kebaikan dipahamkan agama. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid-din. Rawahul Bukhari. Barang siapa dikehendaki Allah dengan kebaikan dipahamkan urusan agamanya, dimudahkan waktunya, tidak malas. Tadi sudah hujan, saya pikir ini hujan deras ini. Ya. Tapi alhamdulillah antum, alhamdulillah diberi taufik datang meskipun dari ada Cikarang dari jauh-jauh. Itu menunjukkan apa? Dapat taufik dari Allah SWT. Dikendaki kebaikan. Agar apa? Paham urusan agama. Nah, bagaimana pemahaman ikhlas dan isi surat Al-Ikhlas? Ikhlas itu murni. Murni berarti apa? Tidak ada kotoran. Murni namanya tauhid, kotorannya syirik. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad. Beda dengan wahid. Kalau wahid, ada sani, ada salis. Wahid, isnan, salas, arba. Kalau ahad tidak ada. Qul huwallahu ahad. Kenapa di sini ditakbir dengan Qul huwallahu ahad. Ya. Katakanlah Allah Maha Esa, Maha Tunggal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bersandar, as-samad, tempat bersandar. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah ya kufuwan apa? Nadhiro, semisal, seorang pun tidak ada yang sama dalam segala hal. Di sinilah letak ikhlasnya. Yaitu apa? Murni. Tidak ada kotoran syirik. Sehingga ketika ada orang jadi imam sholat, baca Al-Fatihah, baca surat, setiap habis baca surat yang lain selalu ditambah dengan surat Al-Ikhlas. Maka makmumnya bilang, kamu kalau perlu cukup baca Al-Fatihah sama surat tadi, atau sama Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Apa kata dia? Ya sudah, kalau kamu mau saya jadi imam, ya silahkan ikuti saya. Kalau enggak apa-apa, saya enggak jadi imam. Akhirnya dibawa kepada Nabi. Tanyakan kepada dia, kenapa baca itu? Ya karena saya senang, cinta kepada surat Al-Ikhlas. Katakanlah Allah cinta kepada orang itu. Ya. Nah, jadi di mana letak ikhlasnya? Ya di isinya, murni. Mukhlisina lahuddin, memurnikan agama untuk Allah. Allah Maha Esa, tidak ada tandingan dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam asma wa sifat. Kemudian diperinci, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, tempat bersandar, tauhid uluhiyah. Lam yalid wa lam yulad, tauhid rububiyah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tauhid asma wa sifat. Ini. Nah, tauhid adalah ya apa? Dari kata wahada yuhidu tauhidan ay ja'ala asyai wahidan, menjadikan sesuatu satu-satunya. Menjadikan Allah satu-satunya. Untuk apa? Yang mencipta, yang mematikan, yang menghidupkan, memberikan rezeki. Yang disembah, berdoa hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah nama dan sifatnya. Maka ini murni, sehingga tidak ada kotoran-kotoran yang lain. Itulah Al-Ikhlas. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi? Cukup sampai di sini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mari, ya, tolong terakhir saya sampaikan surat An-Nisa ayat 136.